الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan Allah Ta'ala membaca kitab Al-Insyirah fi Adab Nikah masih melanjutkan tentang hak-hak suami terhadap istri. قال المؤلف حفظه الله تعالى ثالثا لا تخرج من بيته إلا بإذنه wanita istrinya dilarang keluar dari rumah suami kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Jadi para istri dilarang keluar rumah kecuali dengan izin suami. Fa'in fa'alat, dia jika dia tetap mengerjakan taraddad fil ma'siyati wastawjabat al'uqubah, maka dia telah benar-benar terjatuh ke dalam maksiat dan wajib baginya hukuman, wajib baginya hukuman. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fil majmu' al-fatawa la yahillu lizawjati أن تخرج من بيتها إلا بإذنه. Tidak halal bagi istri, sang istri untuk keluar dari rumahnya kecuali mendapatkan izin dari suami. ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه, dan tidak halal bagi seorang pun ya, untuk mengambilnya, menjemputnya. Wayahbisuha an zawjiha, dan menghalanginya dari suaminya. Ya. Wala ahad, tidak ada satu pun yang bisa mengeluarkan istrinya dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Ya. Dan menghalangi dari suaminya. Sawa'un kana dalik likauniha murdi'an atau likauniha qabilatan, atau ghairi dhalik min as-sina'at. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan istrinya dari rumahnya kecuali izin suami. Meskipun ya, pekerjaan istrinya ini sebagai tukang menyusui, murdian, tukang menyusui, ini ma'ruf di bangsa Arab dahulu, pekerjaannya tukang menyusui. Aulikauniha qabilah, ataupun pekerjaannya sebagai bidan. Qabilah ini sebagai bidan. Atau غير ذلك من الصناعات, atau selain daripada itu dari pekerjaan-pekerjaan. Jadi tidak bisa kecuali izin suami, kecuali izin suami. وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَتْ نَافِذَةً, maka jika dia keluar dari rumah suaminya tanpa izin, maka dia termasuk nasyiza, perempuan yang nusuz, maksiat kepada Allah, afiatan lillahi wa rasul wa rasulih, wa mustahiqqatan lil 'uqubah, dia telah maksiat kepada Allah dan rasulnya dan berhak untuk dihukum. Berhak untuk dihukum. Berapa banyak perempuan di sini ya yang berhak dihukum? Ini sudah jauh sekali dari sunnah. Bal qala Syekhul Islam tentang hukubahnya, idza kharajat min darihi bi ghairi idnih, jika dia keluar dari rumahnya tanpa seizin suami, fala nafaqatan laha wala quswata, maka hukumannya tidak dikasih nafkah, tidak dikasih nafkah dan tidak dikasih baju, tidak dibelikan sandang. Wala nafaqatan nakirah, lahir dan batin. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره. Tidak halal bagi wanita memberikan izin di rumah suaminya sedangkan suaminya tidak suka. ولا تخرج وهو كاره, jangan dan tidak boleh keluar dengan suaminya tidak suka. Wala tuti' fihi ahadan, jangan mentaati seorang pun, jangan mentaati seorang pun. Wala takhushina bi sadri, jangan membuat hati suaminya ini membuat gusar, resah. Wala ta'tazila firasyah, jangan menyingkir dari tempat tidur suaminya. Jangan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya. Ini membuat suaminya resah. Wala tadurru bihi, dan jangan menyakiti suaminya. Wa in kana huwa adlamu minha hatta tardiyahu, meskipun suaminya ini lebih zalim darinya sampai suaminya rida terhadapnya. Fa'in huwa radi, fa'in huwa radi atau radiya wa qabila minha fabiha wa ni'mah, seandainya suaminya rida dan menerima, maka kenikmatan bagi istrinya. قبل الله عذرها وأصلح وجهها ولا إثم عليها, maka Allah menerima udurnya, udur dari istrinya, dan Allah akan membahagiakan mencerahkan wajahnya atau apa namanya ya membahagiakan wajah, membahagiakan dia. ولا إثم عليها, dan tidak ada dosa atasnya. Wain aba, wain huwa aba ayurdi anha faqad ablaghat udruha, jika dia enggan jika suaminya dia enggan untuk ridha terhadap istrinya, maksudnya suaminya ini enggan untuk ridha terhadap istrinya, maka udurnya akan disampaikan, udurnya akan diproses, udurnya istri akan sampai dan akan di akan sampai kepadanya. Dalam sebelumnya qabilallahu udraha, Allah menerima udurnya, tidak dianggap udur istri, tidak dianggap. Ya, kalau misalkan suaminya tidak rida terhadap istrinya, maka dihitung dihisab. Allah tetap menganggap uzurnya, nanti dilihat. Hada, dan untuk ini juga wa yajuzu lil mar'ah an tashhada as-salat fil masjid. Dalam hal ini boleh bagi wanita untuk salat di masjid. Jadi itu di atas dalil-dalil tentang apa yang telah disebutkan mu'annif tentang wanita tidak boleh keluar tanpa izin suaminya. Tidak boleh seorang pun bisa menjemputnya kecuali izin suaminya. Jangan membuat suaminya gusar. Jangan menyakitinya meskipun suaminya lebih zalim darinya. Nah, ini semua demi kebaikan dari para istri. Bukan ini diskriminasi. Kalau dia sabar terhadapnya, dia sabar terhadap suaminya, sehingga muncul keridhaan dari suaminya, maka Allah akan melihat, Allah tidak akan menganggap kelemahannya, kelemahan dari istri. Allah tidak menganggap dia berdosa. Tapi kalau sampai suaminya tidak ridha, ini berarti Allah menghitung. Ablaqat udruha, akan sampai uzurnya, sampai berapa, Allah akan dihitung, akan diperhitungkan. Jadi ini sebenarnya kebaikan untuk istri kalau dihayat di hadis ini, kebaikan untuk wanita. Kebaikan bagi wanita. Apa ini satu pintu, pintu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan ridha suami. Yang itu tetap bersabar. Ya, tetap bersabar, jangan membalas suaminya menyakiti, jangan dibalas disakiti. Tapi dinasihatkan untuk para suami juga, jangan menyakiti istrinya kalau tidak ada, tidak bersalah, jangan mencari-cari kesalahan. Kemudian permasalahan yang lain, ini dibolehkan juga wanita untuk salat ke masjid. Diqali alaihissalam, idha sta'danat imra'atun imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ah. Jika istri kalian meminta izin, jika perempuan seorang kalian, istri kalian minta izin untuk ke masjid, maka jangan menghalanginya. Fafil hadis anna al-khuruj yakunu bi'idni zawj. Sesungguhnya dalam hadis ini bahwa keluarnya ini harus dengan izin suami. Dia ke masjid harus izin suami. Buktinya dengan kalimat idza sta'danat imra'atu ahadikum. Jika seorang istri kalian minta izin, berarti ini keluarnya istri tetap harus dengan izin suami. Walau mana'aha, seandainya suami melarang, la ya'tham 'ala al-mukhtar min aqwal al-muhaddithin. Suami tidak berdosa. Ya. Ini dari yang terpilih dari aqwal para muhaddithin. Tidak berdosa suami jika dia menghalangi, melarang istri untuk datang ke masjid. Kenapa? Bihi qala 'amatul ulama, dalam hal ini berkata secara umum dari para ulama, wa ammal hadis la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian mencegah, melarang hamba-hamba wanita, hamba-hamba Allah yang wanita untuk ke masjid. Dalam hal ini, falaysa al-amru fihi 'ala al-wujub. Maka perintah di sini, perkara ini tidak menunjukkan wajibnya. Larangan ini tidak menunjukkan wajibnya. Itlau kana kadarik, seandainya ini menunjukkan wajib, lama kana li-istidhan ma'anan. Lama kana li-istidhan ma'anan. Seandainya perkara la tamna'u ima Allah masajid Allah, ini wajib hukumnya, maka tidak ada faedahnya minta izin. Buat apa hadis itu untuk minta izin kalaupun suami ini harus mengizinkan gitu. Ini faedah dari hadis. Kalau enggak ya enggak, enggak usah pakai hadis itu. Ini faedah yang apa terdapat dalam hadis bila tak ada. Jika perempuan seorang istri minta izin, ya jangan hendaklah jangan dicegah. Tapi seandainya pun dicegah, ya tidak berdosa. Wallahu a'lam. ومع جواز الخروج ومع جواز خروج المرأة إلى المسجد فإن صلاتها في بيتها أفضل من شهودها الجماعة. Dan ketahuilah bahwa bersamanya bolehnya keluar wanita ke masjid, boleh wanita keluar ke masjid, tapi sesungguhnya salatnya, salat dirinya dia di rumahnya ini lebih afdal daripada dia menyaksikan jamaah, ya, salat jamaah. Lihat sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Salat seorang perempuan di rumahnya ini lebih afdal daripada salatnya dia di hujrah. Hujrah bukan kamar ya. Hujrah ini di surau. Surau khusus wanita. Musalla, surau khusus wanita. Ya, di situ diistilahkan hujrah. Jadi wanita kaum itu, wanita satu kaum dia memiliki hujrah, satu ruangan, satu tempat atau musalla yang untuk salatnya kaum wanita kaum tersebut. Nah, ini salat di situ, salat di rumah lebih afdal daripada salat di surau. Wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Dan salatnya di makhda', makhda' ini satu khidah, satu tempat, satu kamar lah istilahnya, khusus untuk dia salat. Kamar khusus untuk dia salat. Dan satu salat di situ lebih afdal daripada salat dia di rumahnya. Jadi hendaklah wanita ini mempunyai tempat khusus di rumahnya yang tersembunyi untuk dia salat. Di mahda, namanya mahda. Tempat khusus untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik. Ya. Kalau bisa baca itu enggak terdengar di ruang tamu, kalau dia lagi sholat itu lagi gitu. Kalau rumahnya kecil ya enggak punya makdar, kalau yang besar itu ya, bisa bikin sendiri. Nah, wa yajuzu laha an takhruja ila suq wa nahwihi di qada'i hajatiha. Boleh baginya untuk keluar ke pasar dan semisalnya untuk menunaikan hajat. Untuk menunaikan hajat. Ya, tentunya ini kalau punya suami izin ya, izin suami. Ma'al hishma at-tamati wal iltizami bizayyi syar'i wa hifdzil jawarih min ihtirafil munkarat. Tapi dia harus hikmah, benar-benar menjaga kesopanan, dan dia harus memakai busana yang syar'i, menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan mungkar. Dia berhijab, dia harus berhijab, harus sopan, tidak uraan, tidak ngomong keras-keras. Di hadis Aisyah qala, berdasarkan hadis Aisyah beliau berkata, kharajat Saudatu binti Zam'ah lailan. Saudah binti Zam'ah keluar pada satu faraha Umar fa'arafah, maka dia dilihat Umar bin Khattab. Umar mengenalinya, ini Saudah ini. Fa'arafah, Umar mengenali. Faqala innaki wallah ma tukhfina alaina. Ya. Ini kamu ini, demi Allah ini kamu. Ya, paham maksudnya. sungguh tidak tersamarkan atas kami. Langsung sauda ini farajat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepergok tadi itu kitanya ada perempuan keluar malam-malam gitu. Umar langsung menegur, ini kamu demi Allah ini. Ini kamu ini gitu. Ini tak tersilat samarkan bagi kami. Itu kembali apa menghadap saudah menghadap ke Rasulullah SAW dan menceritakan itu. Wahwa fi hujrati yata'asya, beliau sedang, Rasulullah sedang makan malam. Wa inna fi yadihi sa'irqan, beliau lagi megang daging. Fanzal alaih farafa anhu wahwa yakun, dan Nabi telah turun wahyu kepada beliau dan beliau mengangkat. Ya, lalu beliau bicara, bersabda, "Qad adina Allahu lakunna an takhrujna li hawaidikunna." Allah telah izinkan kalian untuk keluar untuk hajat-hajat kalian. Untuk hajat-hajat kalian ini dibolehkan. Tapi syaratnya tadi seperti itu. Harus menutup aurat, pakai hijab dengan baik. Ini menunjukkan saudara ini pakai hijab. Kalau tidak, tidak mungkin ada kata innaki wallahi ma tukhina alaina. Ini kamu ini, sungguh kamu ini. Tidak tersamarkan bagi kami. Kelihatan bentuknya mungkin. Tapi kalau tidak pakai cadar, tidak pakai hijab, kemana kamu saudara? Sudah ketahuan, tidak main zon. Ini kan zon ini. Ini sungguhnya kamu, terima Allah. Tapi kalau sudah kelihatan mukanya, kan langsung mau kemana kamu? Ya kan, sudah ketahuan. Ini menunjukkan para wanita dahulu pakai hijab. Rabi'an antahris ala malihi ولا تتصرف به بغير رضاه ولا تنفقه بغير علمه. Wanita hendaklah dia menjaga harta suaminya, dia tidak menghambur-hamburkan, dia tidak membelanjakan hartanya tanpa izin, tanpa ridha dari suami, dan tidak mengeluarkan tanpa sepengetahuan suami. Tidak menginfakkan gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tunfiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi idzni zawjiha." "La tunfiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi idzni zawjiha." Qila ya Rasulullah, "Wala ta'am?" Qala, "Dzaka afdalu amwalina." Tidaklah seorang tidak membelanjakan. Wanita tidak boleh membelanjakan untuk mengeluarkan untuk ya, nafkah ini anu ya, maksudnya belanjai, mengeluarkan. Seorang wanita tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali izin dari suaminya. Berkata, wahai Rasulullah, wala ta'am, meskipun makanan, dzaka afdalu amwalina, justru makanan ini yang paling utamanya harta kami. Tidak boleh dikeluarkan meskipun cuma makanan. Meskipun sedikit. Idza a'tat al-mar'atu fi min bayti zawjiha bi tayyib nafsin ghayra mafsada kana laha mithlu ajrihi. Jika seorang wanita memberikan atau bersedekah bi tayyib nafsin ghayra mafsada, dengan kerelaan suami tanpa membuat rugi, artinya sudah kalau mau sedekah sajalah. Jadi suaminya sudah rela tapi tidak membuat bangkrut, berrugi, kana lahu kana laha mithlu ajrihi, maka baginya semisal pahala dari suaminya, dia juga dapat pahala meskipun hartanya harta suami tapi dia yang sedekah, tapi suaminya ridho. Lemah ini istrinya juga dapat pahala semisal pahala suaminya. Bagaimanapun yang sedekah tetap judulnya suaminya, bukan hartanya suami. Laha manawat husnan fil khazin misla dhalik, seperti apa yang niat baiknya dari suami misalnya. Khamisan, yang kelima, an tuqaddimahu fid dar wa tusa'idahu ala asbabil 'ayish al hasan, hendaklah istri ini membantu pekerjaan di rumahnya dan membantu asbabil 'ayish, membantu sebab-sebab suaminya mendapatkan ma'isyah, membantu, ikut membantu. Kalau suaminya jualan sule, susu kedelai, berarti istrinya yang bagian ini ikut membantu. Tusa'idahu ala asbabil 'ayish al hasan, fa inna dhalika yu'inuhu ala tafarru'i lima huwa fih. Sehingga meskipun tidak membantu seperti itu, dia mensupport, ya, mendukung penuh pekerjaan suami. Apa yang dibutuhkan, apa yang dia mampu, dia bantu. Ya, ini fa inna dhalika yu'inuhu, untuk itu bisa membantu suaminya untuk tafarru, untuk bisa konsen di pekerjaannya. Jadi tusa'idahu ana sababil 'ayish al hasani, membantu apapun, kalau pekerjaan suami apa gitu, misalkan bagian apa, dia bantu apa yang bisa mendukung yang dia mampu. Dengan demikian akan membantu suaminya untuk bisa terfokus gitu. Bisa terfokus di pekerjaannya. Kunasi yama in kana mustaghillan bil ilm, lebih-lebih jika suaminya ini tersibukkan dengan ilmu, talabul ilmi atau ustad atau syekh. Ini apa yang perlu dilakukan para istri untuk mendukung suaminya di dalam apa pekerjaannya. Jadi itu ya, jadi istri tidak diam saja, tidak melihat dari jauh apa yang dikerjakan suaminya. Kalau tidak diminta, coba ditawarkan, apa yang saya bisa bantu, Mas, saya bantu. Jangan sok tahu. Ya, kalau suaminya pekerjaannya ini mekanik, dia sok tahu, dia ya, marah suaminya kalau sok tahu. Tapi kalau dia, saya bantu apa yang bisa dibantu. Kalau suaminya perlu, tidak usah, sudah cukup. Atau perlu ambilkan ini, ambilkan itu. Jadi ini membuat harmonis rumah tangga. Ya, kalau pekerjaan suami komputer, apa misalkan fotokopi, Mas, foto apa aja yang bisa suaminya ini senang bekerja di rumahnya. Kalau dia pekerjaan di rumah. Kalau suaminya ustaz, nah ini tanyakan para istri ustaz, apa yang bisa membantu pekerjaan suaminya. Kalau dia mustaghillan bil ilm, syekh, kalau suaminya syekh, tanya pada syekhnya. Biasanya juga istrinya tersibukkan dengan ilmu biasanya, jadi mendukung kegiatan suami. Sehingga suami itu jika butuh, coba carikan hadis ini, istrinya tahu, dia buka kitabnya. Kadang suami ingin cepat, kamu ingat ke hadis ini, siapa yang meriwayatkan, kamu ingat bab ini di buku apa, ini istrinya mendukung, istrinya tahu di buku ini. Coba ambilkan kitab ini di maktabah, tahu istrinya. Nah, kalau istrinya on ya, ya, nggak ngerti apa-apa, belajar suaminya alul ilmi, dia nggak belajar cuma kerjaan dapur aja. Jadi ini nggak tusaid, nggak membantu dia. Ya. Terus ambil kitab nggak tahu kitab yang mana. Jadi ini adalah para istri mengerti betul pekerjaan suaminya dan bersungguh-sungguh untuk tusaid, tuqaddimahu, untuk membantunya, meringankan bebannya sehingga suami bisa konsentrasi pada pekerjaannya. Nah, naktafi ila huna, nanti kita lanjutin. والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك